dita bojoku mangkeh. Aku lho bojomu, malah mbok satru. Eleh. Heleh. Aku lho ning bandara, malah we dada-dada. Salahnya telat. Biasa ya. Kok getik aku. Aku gak. Terminal Madonnya. Sampai kita. Royal Musik. Romansa. Pas tenang. Terminal Madion Ngawi. Kenanganku. Ora bakalan aku ngelalake. Biyen aku duwe pacar. Oh ya? Anake Pak Dikesman. Bakul pelem ana ning pinggir perapatan. Terminal Madion Ngawi. Gentolanku. Ora bakalan aku ngelalake. Sudah sampai. Biyen jaman semono. Kowe janji karo aku. Nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Kerasa yang biar aku pokoknya selalu tepat waktu. Ya. Yen aku kan. Kok yen? Kok yen kan? Apa? Datangnya lagunya ngono. Isan kasih aja. Lihat dan. Ya. Yen aku kan. Stop, stop guys. Iya toh ya. Kok yen ne? Hep. Walah. Hep. Ujungmu sampai tersane. Ya jajal. Isan kasih yuk. Hep aku kan. Kangen karo. Mencoba modus penipu.